Mitra Bisnis, Kwi Kian Gi berpandangan, kesalahan fatal dalam aturan perburuhan yang berpotensi membangkrutkan sektor usaha adalah ketentuan pesangon yang mengharuskan pelaku usaha untuk membayar pesangon bagi pekerja tetap dengan nilai berlipat ganda sesuai masa kerja. Meski pekerja yang bersangkutan dipecat akibat melakukan kesalahan atau mundur atas kemauannya sendiri. Menurut Kwi Kian Gi, kondisi itulah yang mendasari pelaku bisnis untuk memanfaatkan aturan outsource dalam menjalankan bisnisnya. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, menurut Bapak, apa yang salah sehingga aturan outsource jadi meluas penggunaannya? Ya, yang salah itu urusan pesangon saja. Kalau urusan pesangon itu dibuat masuk akal, ya mereka mau semua menjadikan pegawai tetap. Nah, apakah ada kesalahan pelaku usaha dalam masalah ini? Pengusaha? Tidak, yang salah adalah undang-undangnya. Sebab kalau misalnya pengusaha itu tidak boleh meng-outsource, semuanya harus mengambil pegawai tetap dengan peraturan yang berlaku, ya bangkrut. Baik Pak Kwik, mengapa tidak ada yang mengupayakan jalan tengah berupa mencabut aturan outsource, sekaligus merevisi aturan pesangon agar lebih rasional? Nggak mau. Sekarang saya ingin menceritakan pengalaman. Jadi ini bukan teori lagi ya. Mbak Mega ketika menjadi presiden, dia itu mengangkat Yaakob Nuaweha sebagai Menteri Tenaga Kerja. Kenapa? Yaakob Nuaweha kan kader PDI. Kader PDI yang karakternya kayak preman gitu loh. Sekaligus Yaakob Nuaweha sebelum jadi menteri itu kan ketua umum dari salah satu serikat buruh. Serikat buruh apa gitu saya nggak tahu. Nah ketika dia jadi Menteri Tenaga Kerja, itu maksudnya dia disuruh memperbaiki undang-undangnya. Dia tidak berani. Saya tanya pribadi kepadanya, karena ketika itu kan sudah dikenali masalah ini kan sudah lama. Saya tanya bilang tidak berani, karena saya memberi aba-aba saja ingin mencabut, buruh sudah menentang, sudah mengancam seluruh Indonesia akan bangkit itu. Jadi tidak ada yang bisa meyakinkan buruh bahwa mereka di meja perundingan yang reasonable dong, yang sama adilnya, yang fair gitu. Impasenya cuma, buntunya cuma di situ saja. Sebetulnya kalau buruh itu masuk akal, ini kan kita buruh kan mesti kita bedakan antara buruh yang kerja betul-betul dengan para pemimpinnya. Para pemimpinnya itu tidak ada yang buruh kan. Para pemimpinnya kan elit semua. Tidak pernah menjadi buruh kan. Demikian Kwi Kian Gi, saya Kiki Wijaya.